alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Nah, ikhwan, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Muyassar. Kita telah menyelesaikan pembahasan seputar fi'il. Sehingga insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu yang terkait dengan al-ismu. Al-ismu atau dengan istilah isim, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata benda. Adapun secara makna sudah dilewati sebelumnya bahwasanya isim adalah ma yadullu ala ma'nan atau ala musamman walam taqtarin bizzaman. Bahwasanya isim adalah suatu kata yang menunjukkan makna yang tidak terkait dengan waktu. Tidak terkait dengan waktu. Seperti contoh kitabun, artinya kitab atau buku. Maka tatkala kita menyebut buku, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan waktu. Tidak akan pernah kita mendengar sedang kitab, akan kitab, telah kitab. Tidak ada yang seperti itu. Tidak seperti fi'il, yaitu suatu lafaz yang menunjukkan makna yang berkaitan dengan zaman. Kalau fi'il kata kerja. Adapun isim tidak ada kaitannya dengan waktu. Seperti contoh rumah, tidak pula kita mendengar sedang rumah, akan rumah, telah rumah. Tidak ada. Sama sekali tidak ada kaitan dengan waktu. Maka ini disebut dengan isim. Ini disebut dengan isim. Adapun tanda-tandanya juga sudah kita lewati. Tanda-tanda isim, yang mana dengan tanda tersebut kita mengetahui bahwasannya kata tersebut adalah isim. Di antara tandanya adalah tanwin, ya kan? Kalau suatu kata ditanwin, maka kata tersebut adalah isim atau kata benda. Atau dimasuki oleh alif lam, dimasuki oleh al, al-kitabu, dimasuki al, berarti kitabu di sini adalah isim. Tandanya adalah dimasuki oleh al. Tanda yang lain adalah berharokat kasroh. Berharokat kasroh. Al-baiti tandanya. Baiti, al-baiti atau baitin. Lafadz bait di sini harokatnya adalah kasroh. Maka dengan tanda kasroh tersebut kita mengetahui bait ini adalah isim atau kata kenda atau benda. Tandanya adalah kasroh tadi. Atau tanda yang lain adalah dimasuki huruf-huruf jer. Dimasuki huruf-huruf jer. Seperti fil baiti, alal kursiyi. Ada huruf jer berarti setelahnya adalah isim. Nah, langsung saja kita baca kitab. Di sini pengarang kitab menyebutkan pembahagian-pembahagian isim secara global, lalu kemudian setelah itu pengarang kitab akan menyebutkan makna masing-masing dari pembahagian-pembahagian isim tersebut. Al-ismu ini terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang zahir, ada yang dhamir. Zahir itu secara makna artinya nampak. Lawannya adalah dhamir. Lawannya adalah dhamir. Dhamir biasa kita terjemahkan dengan kata ganti. Dhamir terbagi menjadi dua. Kata ganti terbagi menjadi dua. yang pertama adalah muttasil. Muttasil ini secara makna artinya bersambung. Dhamir jenis yang kedua adalah munfasil. Lawan dari bersambung berarti apa? Berpisah. Nah, nanti akan dijelaskan maknanya masing-masing. Nah, kemudian dhamir yang muttasil terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, barizun. Barizun secara makna, ya ini kurang lebih dengan zahir, nampak, terlihat. Muttasil, bariz. Dhamirnya muttasil, bariz, nampak, terlihat. Dan yang kedua, muttasil mustatir. Mustatir secara makna, mustatir itu artinya tersembunyi, tertutupi. Dari kata sataro, sutroh, sitar, ya kan? Artinya sitar apa? Penutup, ya kan? Berarti mustatir, tertutupi, tersembunyi. Nah, yang mustatir juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, jawazan. Jawazan itu artinya boleh. Ini ditinjau dari hukumnya ya. Ya, ini boleh. Boleh tersembunyi, boleh tidak. Gitu. Adapun jenis yang kedua, wujuban. Wujuban maksudnya adalah wajib. Mustatir wujuban. Tertutupi atau tersembunyi yang sifatnya wajib. Berarti harus wajib disembunyikan. Gak boleh dibarizkan. Gak boleh dinampakkan. Kalau jawazan tadi hukumnya boleh. Yani boleh tersembunyi. Boleh pula dinampakkan. Ada juga nanti bagiannya yang wujuban. Wajib untuk disembunyikan. Dan tidak boleh dinampakkan. Nah, ini secara global pembagian-pembagian isim. Baik, sekarang kita sebutkan definisi-definisinya. Yang pertama adalah zahir. Yaitu yang di atas kan, isim terbagi menjadi dua. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Isim zahir huwa ma dalla ala musamman. Isim zahir adalah ma dalla, apa yang menunjukkan, ala musamman, atas suatu musamman itu benda, zat. Apa yang menunjukkan suatu terhadap suatu benda. Misal, contoh, Muhammadun, Hasanun, Daftarun, ya kan, Baitun, Kursiyun, Maktabun, Kitabun, Kolamun, dan yang lainnya. Suatu benda dinamakan sebagai isim zahir. Karena secara asal benda itu pasti apa? Nampak, iya kan? Secara asal. Insya Allah ini jelas. Yang kedua adalah dhamir. Huwa manaba an zahir. Dhamir huwa adalah manaba, apa yang menggantikan, Naba itu artinya menggantikan. Jadi dhamir adalah apa-apa yang menggantikan an dhahir dari isim dhahir. Kadang di dalam suatu ucapan kita kan tidak harus seterusnya itu menyebutkan benda itu dengan namanya, ya kan? Seperti contoh dalam bahasa kita. Kita melewati suatu rumah, maka kita kadang mengatakan, saya melewati rumah. Terkadang lafad rumah, ini tidak seterusnya kita harus menyebutkan dengan lafad rumah, rumah, rumah, rumah terus. Pasti kadang-kadang diganti dengan istilah dia, ya kan? Sama juga seperti kita menyebut nama orang. Kadang kalau kita ditanya, di mana Muhammad? Terkadang kita tidak menjawab Muhammad di dalam masjid. Namun kadang kita diganti dengan apa? Dia di dalam masjid. Nah, inilah yang dimaksud dengan dhamir. Yaitu apa-apa yang suatu kata yang mengganti dari zahirnya. Seperti contoh tadi Hasan. Aina Hasan? Di mana Hasan? Hasan di sini isim zahir, iya kan? Lalu kita menjawab, dia di dalam rumah. Maka boleh kita mengatakan, Hasan fil baiti, dijawab dengan kata zahir. Namun terkadang juga kita menjawabnya itu dengan apa? Kata ganti, tanpa menyebutkan Hasan lagi. Iya kan? Namun kita ganti dengan kata ganti yang disebut dengan dhamir. Dia di dalam rumah. Menjadi huwa fil baiti. Kita tidak lagi menyebut dengan Hasan. Nah, huwa atau dalam bahasa kita dia, ini statusnya pengganti dari mana, Ikhwan? Dari Hasan, iya kan? Pengganti dari lafaz Hasan. Nah, Hasan isim zahir diganti oleh dia. Dalam bahasa Arab adalah huwa sebagai contoh. Maka huwa ini statusnya adalah naba an zahir. Dia menggantikan kata yang zahir tadi. Disebut dengan dhamir. Bahasa kita ya, kata ganti, ya kan? Yang berjumlah ada 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. Nah, itu semuanya adalah dhamir. Kata ganti. Seperti contoh lain, seperti kita mengatakan, aina tullab, di mana para murid? Atau mungkin kita ditanya, aina Hasan wa Muhammad wa Ahmad? Di mana Hasan, Muhammad, dan Ahmad? Kadang kita menyebutkan dengan namanya, kadang kita diganti dengan apa? Mereka, ya kan? Nah, mungkin kadang kita menyebutkan, kadang kita malas. Hasan wa Muhammad wa Ahmad fil masjid. Ya, alhamdulillah kalau di sini mungkin namanya 3 orang. Tapi kalau ditanya pakai daftar. Aina Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Hakim, atau yang lainnya. Nanti kita repot. Kalau mau menyebutkan sampai 5-6, kadang kita lupa. Tapi cukup untuk menggantikan nama-nama yang banyak tadi, kita ganti dengan mereka di dalam masjid. Nah, mereka ini sebagai pengganti dari isim dhahir yang banyak tadi. Nah, itu untuk nama, benda juga bisa demikian. Ainal kitabu, di mana kitab? Kita bisa menjawab al-kitabu alal kursi atau alal maktabi, kitab itu di atas meja, atau bisa kita jawab dengan huwa alal maktabi, dia yaitu kitab di atas meja. Nah, ini namanya kata ganti, dalam bahasa Arab disebut dengan dhamir. Misal contoh ana, saya, ya kan, laki-laki ataupun wanita. Anta, engkau, satu orang laki-laki. Huwa, dia, seorang laki-laki. Hum, mereka, 3 orang lebih laki-laki. Nah, ini dimisalkan hanya 4, namun kalau mau secara menyeluruh, ya seluruh dhamir yang berjumlah 14. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Semuanya adalah kata-kata ganti dalam bahasa Arab disebut dengan ad-dhamir. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang yang ketiga. Dhamir tadi terbagi menjadi dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Sekarang yang pertama adalah muttasil. Itu nomor tiga ya. Ad-dhamirul muttasil huwa ma la yubtada'u bihi. Dhamir muttasil huwa adalah ma la yubtada'u bihi. Kalau secara makna di sini ma la yubtada'u bihi secara makna adalah yang tidak diawali dengannya. Ini kalau secara makna. Namun secara maksud adalah dhamir muttasil adalah yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Yang tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Sehingga kalimat itu tidak diawali dengan dhamir ini. Kalau secara makna, ma la yubtada'u bihi, ini adalah apa? Tadi, apa yang tidak diawali dengannya. Mungkin dari cara makna ini kita agak bingung, ya kan? Namun maksudnya adalah, dhamir muttasil adalah yang tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Sehingga kalimat tersebut tidak bisa diawali oleh isim dhamir yang muttasil ini. Misal contoh, jalastu katabtum. Dalam tasrifan fi'il madhi. Jalasa, jalasa, jalasu. Ya kan, sampai jalastu, jalasna. Nah, jalastu, jalastu, katabtum. Yang dimaksud dengan dhamir muttasil adalah tu dan tum. Untuk dua contoh ini. Yang dimaksud dengan dhamir muttasil adalah tu dan tum. Tak yang ada pada kata kerja ini. Saya telah duduk. Katabtum, kalian laki-laki telah menulis. Nah, tu di situ artinya adalah saya. Saya ini apa? Dhamir, iya kan? Adalah dhamir. Namun dia muttasil, secara bahasa bersambung. Dan jenis dhamir muttasil juga yang lain, kalau di sini tidak dicontohkan, adalah dhamir yang bersambung dengan kata benda. Seperti contoh, olamun, olamun adalah pulpen. Kalau kita mengatakan, ini pulpen, berarti cukup ditambahkan dengan hadza qalamun. Kalau kita mengatakan ini pulpen, pulpen atau pena saya, berarti saya di sini apa? Ditambah apa? Ana, ya kan? Ana. Ini jenis yang kedua ya, bukan seperti contoh di situ. Berarti kalau ini pena saya, disambung semuanya menjadi hadza qalami. Berarti di sini adalah ini yang dimaksud dengan dhamir muttasil. Yang dimaksud dengan dhamir muttasil adalah ya ini. Untuk contoh dari ana. Kalau seandainya ini pena dia laki-laki. Dia laki-laki adalah huwa. Qalamun ditambah huwa maka menjadi apa? Qalamuhu. Dhamir muttasil ini. Dhamir mutasil adalah ini. Jadi seluruh dari huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nanti ketika digabung dengan kata benda, contohnya adalah di sini kolamun, maka huwa humahum semuanya itu akan berubah. Kalau huwa menjadi hu, kalau huma menjadi huma, hum menjadi hum. Seperti anta. Pena kamu, berarti di sini apa? Anta. Anta, jika digabung dengan isim, maka dia berubah menjadi ka. Berarti, olamu ka. Nah, yang dimaksud dengan dhamir adalah ini. Namun dia jenis dhamir muttasil. Sehingga kalau kita sebutkan, ada dua. Yang pertama, dhamir muttasil yang terdapat pada fi'il madhi. pada fi'il madhi. Seperti jalastu tadi. Nah, jalastu ini dhamir muttasil yang masuk pada fi'il madhi. Atau jalastum. Ya kan? Jalastum. Nah, ini dhamir muttasil. Yang pertama, yang kedua adalah yang bersambung dengan isim. Yang bersambung dengan isim. Ini juga dhamir muttasil. Namun antum perhatikan beda bentuknya ya. Kalau ini pada fi'il madhi seperti ta atau mungkin nanti jalasu. Nah, jadi wawu. Ya kan? Ini kalau pada fi'il, kalau pada kata benda, dhamir muttasilnya berbeda. Berbeda. Sehingga jangan disamakan kolamun ana. Kalau di sini ana tu. Berarti kolamun tu. Nah, ada. Beda. Pada isim dengan pada fi'il berbeda. Sehingga harus dibedakan. Namun, dua jenis ini semuanya disebut dengan dhamir muttasil. Sama. Dhamir muttasil. Cuma yang ini muttasil yang bersambung dengan kata benda. Kalau ini dhamir muttasil yang bersambung dengan kata kerja. Nah, namun masing-masing disebut dengan dhamir muttasil. Hanya saja di kitab hanya mencontohkan dari fi'il saja, ya kan? Kata kerja saja. Nah, kalau dhamir ya, sebenarnya ini sudah sering kita tulis. Huwa, huma, hum, dia, huma, hunna. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, kemudian ana, nahe. Nahnu. Nah, ini kalau digabung huwa, kalau digabung dengan isim contohnya kolamun, maka dia menjadi hu. Menjadi hu, kadang-kadang hi. Kadang-kadang hi kalau dalam Al-Qur'an. Namun bacaannya panjang ya, hu atau hi. Nah. Jadi kalau kolamuhu, kadang juga kolamihi. Nah, dia dhammah kalau depan ha ini harokatnya dhammah dan fathah. Kalau depannya ha harokatnya kasrah, maka dia menyesuaikan olamihi. Nah, kalau huma sama menjadi huma juga. Nah, huma hum sama menjadi hum. Jadi tinggal menggabung saja ya, tinggal menggabung. Kalau ini contohnya kolamun, nanti antum latihan dengan kata yang lain. Kalau hiya menjadi ha, huma menjadi sama, huma, hunna juga sama, hunna. Hunna. Nah, anta menjadi ka. Menjadi, atau sekaligus saja kita contohkan aja ya. Kolamun berarti kolamuka, antuma, kolamu, kuma, antum, kolamukum. Anti, kolamuki. Antuma sama kolamu, kolamukuma. Antunna, kolamukunna. Ana, apa tadi? Kolami. Nahnu, kolamuna. yang paling terakhir inilah. Dari huwa menjadi hu, berarti kolamuhu huma, kolamuhuma hum kolamuhum. Dan nanti kalau kitabun tinggal mengkiaskan, kalau kitabun berarti kitabuhu, kitabuhuma, kitabuhum, baitun juga demikian. Dan ini saya urutkan dari pihak ketiga, satu orang, dua orang, laki-laki, kemudian perempuan. Berarti dia satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, mereka laki-laki. Sekarang perempuannya, dia satu orang perempuan, mereka berdua perempuan, mereka bertiga atau lebih perempuan. Ini pihak kedua, laki-laki, perempuan, dan ini orang pertama. Pihak pertama saya untuk laki-laki dan perempuan, nahnu juga. Nah. Kalau pada fi'il madhi, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, jalasna berarti nanya. Bisa antum melihat pada tasrifan fi'il madhi. Bisa antum lihat pada tasrifan fi'il madhi. Walaupun tidak semua pada fi'il madhi itu domirnya mutasil. Ada sebahagian saja. Yang mutasil juga sebahagiannya bukan mutasil. Coba antum bisa merujuk ke halaman yang ke-18. Tasrifan fi'il madhi. Nah, di situ tasrifan fi'il madhi, kataba, kataba, katabu, secara yakni kebanyakan adalah dhamir muttasil. Kecuali pada kataba. Nah, yang pertama. Yang pertama, di situ tidak ada dhamirnya. Tidak ada dhamirnya. Adapun kataba, katabu, itu dhamir muttasilnya adalah alif. Untuk kataba, katabu, dhamir muttasilnya adalah wawu. Dan jelas, kita kecualikan saja dari seluruh tasrifan fi'il madhi yang tidak terdapat padanya dhamir muttasil adalah pada kataba dan katabat. Dua saja. Adapun yang tersisa semuanya terdapat padanya dhamir muttasil. Pada kataba, katabu, katabata. Nah, maafan. Bukan katabat dan anu ya. Nah, oh dua saja. Kataba dan katabat. Katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna, semuanya adalah ada padanya dhamir muttasil. Nah, terkecuali dua, kataba dan katabat. Di situ juga ada dhamir, namun dhamirnya jenis berbeda, bukan muttasil. Bukan muttasil. Yang muttasil pada fi'il madhi itu kecuali dua ini saja, kataba dan katabat. Nah, itu kataba untuk dhamir huwa, katabat dhamir hiya. Ta yang disukun itu bukan dhamir muttasil. Namun disebut dengan istilah apa? Ta ta'nis as-sakinah. Yang menunjukkan pelakunya adalah seorang perempuan. Nah. Nah, secara global dari fi'il madhi adalah terdapat padanya dhamir muttasil kecuali kataba dan katabat. Ini untuk contoh kataba. Tinggal mengkiaskan nanti dari jenis apa kosakata kata kerja yang lainnya. Kalau jalasa berarti jalasa dan jalasat. Adapun yang tersisa semuanya terdapat padanya dhamir muttasil pada akhir-akhir kata. Pada akhir-akhir kata. Seperti contoh seandainya kataba terdiri dari 3 huruf. Kataba terdiri dari 3 huruf. Nanti kalau ditasrif seandainya menjadi kataptum. Kataptum. Antum lihat 1, 2, 3. Yang selebihnya adalah tum. Iya kan? Selebihnya adalah tum. Maka tum ini yang disebut dengan dhamir muttasil secara globalnya. Walaupun nanti kalau pada jenjang berikutnya ini juga ada rinciannya tum ini. Namun kita ambil secara global saja, tum ini adalah dhamir muttasilnya. Nah, tinggal mengkiaskan jenis yakni kata kerja yang lainnya. Nah, Kita kembali menyebutkan kesimpulannya. Dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Sehingga kalimat itu tidak mungkin antum jumpai suatu kalimat dhamir muttasil mana? Ka, saya kan? Antum tidak akan menjumpai suatu kalimat itu berbunyi ka aina seandainya. Tidak bakalan, karena ini dhamir muttasil, dia tidak akan dapat, tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Atau mungkin ini ka, apa, kum seandainya. Antum tidak akan dapati suatu kalimat titik kemudian ada kum. Tidak bakalan ada. Kenapa? Karena dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak dapat diletakkan di awal kalimat. Namun terkadang kita jumpai ayat berbunyi hum. Iya kan? Humul ladina kafaru. Nah, hum. Nah, perlu antum ketahui, hum yang dimaksud dengan ayat tersebut bukan hum dhamir muttasil. Namun dia jenis yang lain. Jenis yang lain. Jenis yang lain bukan hum pada dhamir muttasil ini. Nanti ketika pada dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil jenis yang keempat. Kita tambah satu lagi ya. Jenis yang keempat, dhamir munfasil adalah huwa ma yubtada'u bihi. Dhamir munfasil lawan jenis yang ketiga, dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil adalah dhamir yang tidak dapat diletakkan di awal kalimat, adapun dhamir munfasil adalah dhamir yang dapat diletakkan di awal kalimat. Sehingga suatu kalimat itu bisa diawali oleh dhamir munfasil ini. Dan ini cukup mudah. Kalau dhamir munfasil itu hanya ini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Ini dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Nah, sekarang kita sebutkan seperti tadi ini. Humul ladzina kafaru. Ayat tersebut diawali oleh hum. Ya, diawali oleh hum. Sedangkan seolah-olah kita hum ini kan dhamir muttasil. Padahal dhamir muttasil tadi tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Maka ini kekeliruan di dalam pemahaman. Hum yang dimaksud dengan ayat ini, di dalam ayat ini bukan dhamir muttasil, namun dhamir munfasilnya. Berbetulan dhamir munfasil hum dengan muttasilnya hum juga sama. Sehingga seolah-olah ini dhamir muttasil, namun dia bukan dhamir muttasil, namun dhamir munfasil. Namun dhamir munfasil. Terkecuali kalau seandainya antum mungkin di dalam kalimat antum mendapati contohnya kitabuhum. Kitabuhum. Nah, antum mendapati hum, oh berarti ini dhamir muttasil karena bergabung dengan isim. Bergabung dengan isim. Nah. Jadi jangan salah paham ya, jangan salah paham. Nah, kembali ke dhamir munfasil. Dhamir munfasil adalah dhamir yang dapat diletakkan di awal kalimat. Dia berbeda dengan dhamir muttasil. Makanya antum bisa mendapati di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala terkadang berbunyi hum tadi, ya kan? Atau mungkin dalam ucapan kita ketika kita ditanya, "Aina Muhammad?" maka kita awali kalimatnya dengan huwa fil masjidi seandainya. Huwa fil masjidi. Nah, bisa diawali oleh huwa karena huwa ini dhamir munfasil. Nah, huwa dhamir munfasil ketika dirubah bergabung dengan isim menjadi dhamir muttasil menjadi hu. Namun hu ini tidak bisa dijadikan di awal kalimat meskipun hu ini perubahan dari huwa. Kenapa? Karena hu ini adalah dhamir muttasil. Kalau dhamir muttasil tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, demikian. Adapun dari yakni jenisnya dhamir munfasil gampang. Cukup antum menghafal huwa huma hum ya huma hunna. Cuma ini saja. Cuma ini saja. Kalau antum mendapati huwa, oh berarti itu dhamir muttasil. Antum mendapati di situ ana, oh berarti dhamir muttasil. Antum mendapati di situ antunna, oh dhamir berarti dhamir munfasil. Nah, kalau dhamir muttasilnya kan ada dua letak tadi. Yang pertama ketika bersambung dengan isim seperti ini kolamuhu, kolamuka dan yang lainnya, atau yang terletak bersambung dengan kata kerja pada fi'il madhi. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Baik, mungkin sampai ini dulu ikhwan. Selanjutnya kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya. Di sini contohnya pada dhamir munfasil nahnu, anta, hiya, huma. Ya kan? Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan ikhwan? Kali lagi ya, untuk dhamir muttasil pada fi'il madhi itu secara global keseluruhan terkecuali pada tasrifan huwa dan hiya, kataba dan katabat. Nah, nanti itu jenisnya dhamirnya berbeda. Nanti kita akan melewatinya. Ada pertanyaan ya? Ada, Jari? Ada pertanyaan enggak? Sementara belum. Nanti dipikir-pikir dulu. Kita cukupkan dulu, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin.